بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu masih pembahasan tentang hukuman bagi orang-orang yang mereka menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak hanya berketerkaitan dengan orang-orang kafir, tetapi siapa saja yang mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditegakkan kepada mereka sebatas ya kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana akhir daripada cuplikan yang kita cuplik dari ucapan Syekh rahimahullah, fa kaifa yatayyibul mu'min da'watan makitmanil akhta na'am tasatturan bil mujamalati siyasah ba'da hadha. Bagaimana mungkin seorang mukmin akan merasa tenang dengan dakwah yang menyembunyikan kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dengan dalih untuk toleransi yang sebenarnya itu adalah urusan perpolitikan. Urusannya adalah untuk kekuasaan. Namun selalu akan digunakan ya apa istilahnya, ghilaf, sampul pembelaan kepada Islam, persatuan muslimin, atau yang semisalnya. Padahal semuanya adalah jelas-jelas kepada kekuasaan, kedudukan, sebagaimana yang telah lewat ya dari perkara-perkara tersebut di hadapan kita, ya sebagaimana yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu, dan mudah-mudahan ini para hadirin sebenarnya sudah terjadi setiap waktu. Apakah di Indonesia atau sebagai penulis kitab yang ada di Aljazair, ya tetapi terkadang sebagian muslimin tidak kapok-kapok. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya seorang mukmin itu tidak jatuh pada lubang yang sama. Bisa difahami ya. Ini akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau hafizahullah, wala syakka anna al-ghirata allati awda'a Allahu fi qalbi kulli mu'minin ala maharimihi hiya allati taharraku ila al-qiyam bihadal wajib. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yughar wa anna al-mu'min yughar wa ghiratullahu ayyati al-mu'min ma haramallahu alaihi. Tidak ada keraguan, kecemburuan yang dimiliki oleh muslimin hari ini adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka, ya di dalam memerangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan kewajiban. Ini semua adalah merupakan kecemburuan. Ini merupakan sebagai bentuk kecintaan mereka kepada agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innallaha ta'ala yughar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cemburu. Dan seorang mukmin juga memiliki rasa cemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu pada saat seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga seorang mukmin, walaupun kecemburannya Allah dengan kecemburan seorang mukmin itu berbeda dari sisi hakikat, walaupun dari sisi lafadznya itu adalah sama-sama cemburu. Ini sesuatu yang telah kita fahami semuanya dari kalangan para penuntut ilmu. Namun yang ingin kita sampaikan dari hadis ini, para hadirin dan hadirat, seorang mukmin itu memiliki rasa kecemburuan ketika seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan perkara yang diharamkan oleh Allah di muka bumi ini bukan hanya kekufuran saja. Perkara yang diharamkan oleh Allah di muka bumi ini bukan hanya kesyirikan saja. Perkara yang diharamkan oleh Allah di muka bumi bukan hanya zina saja. Perkara yang diharamkan oleh Allah di muka bumi ini bukan hanya kezaliman pemimpin saja. Perkara yang diharamkan oleh Allah bukan hanya sekedar ya riba saja. Tetapi perkara-perkara kebidahan, perkara-perkara penyimpangan dari manhaj yang lurus di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kecintaan beliau kepada mukminin, kecintaan beliau kepada kita, beliau mengingkari. Dalam khutbah Jumat beliau sering mengulang-ulangi, dan wasyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang bid'ah, dan bid'ah itu akan mengantarkan kalian ke dalam neraka, dan bid'ah itu merupakan kesesatan. Demikian yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecemburuan kita tidak hanya sebatas apa? Terjadinya kekufuran, terjadinya kesyirikan, terjadinya kezaliman. Tapi ketika ada orang yang mereka berbuat kebid'ahan, disitulah harus muncul kecemburuan kita sebagai seorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Jangan sampai dikarenakan persatuan yang semu, ya, yang tujuannya sebenarnya adalah politik untuk mendapatkan kekuasaan. Muslimin, jangan terlalu sibuklah masalah-masalah furu'. Muslimin, jangan terlalu sibuklah dalam masalah-masalah bid'ah dan yang semisalnya. Kita sekarang sedang melawan musuh Allah yang lebih besar daripada itu semuanya. Sudah kita saling diam. Sebenarnya apa? Tujuannya adalah kekuasaan. Tapi selalu memakai topeng adalah ghirah kepada persatuan umat Islam. Bisa difahami para hadirin? Jadi kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala itu kepada seorang mukmin yang mereka melakukan dosa, bisa dia merupakan dosa kekufuran, bisa dia dosa kesyirikan, bisa dia dosa kebid'ahan, atau dia bisa berupa dosa maksiat. Bisa difahami ya? Baik. Dan ini para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi di Aljazair beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah mulai muncul di negeri kita di Indonesia. Ya, sudah mulai muncul. Ya, bab tidak perlu lagi mengingkari hal-hal yang memang, aduh, itu sepele lah. Yang paling penting liberal, yang penting kafir, yang penting musyrikin, ke situ kita fokus. Yang lain-lainnya muslimin saling bermaaf-maafan lah. Manhaj yang model seperti ini sudah mulai dijajakan, sudah mulai ada pemain-pemainnya, dan sudah mulai ada apa? Sudah ada mulai apa? Pengikut-pengikutnya. Yang kita khawatirkan para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi di Aljazair, ketika mereka melihat kekuatan muslimin pada waktu itu sudah sangat kuat dan kokoh, yang kemudian mereka ikut pemilu dan mereka menang telak dalam pemilu, ya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang kemudian para militer tidak setuju dengan kepemimpinan partai FIS pada waktu itu, akhirnya dibantai muslimin pada waktu itu kurang lebih 1 juta muslimin di Aljazair, mereka meninggal. Ini adalah pelajaran yang penting untuk kita petik. Dan Syekh menyebutkan di sini ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang akan mengarah ke sana. Taib, bisa difahami ya? Wa idza kana kullama arada al-mu'min ayuqawim amusar qila lahu laisa dzakal waqt wal kufar mutarabbisun. Nah, ketika seorang mukmin berusaha untuk menegakkan ini, ya, mengingkari kekufuran, mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, yang terkadang dalam kondisi dan keadaan tertentu, kebid'ahan itu yang lebih fokus, karena memang maslahat dia melihat kebid'ahan itu yang harus lebih dibantah pada waktu tertentu, mulai. Orang-orang yang mereka memiliki penyakit lat itu salafi, sibuk nyikat muslimin, sibuk membantah muslimin, sibuk mengurusi amalan muslimin. Sementara orang-orang kafir yang mereka mutarabbisun, ingin menguasai orang Islam, ingin menghancurkan orang Islam, mereka diamkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang mendiamkan? Segala sesuatu itu sesuai pada porsinya masing-masing. Bisa difahami para hadirin? Taib, laisa dzakal waqtu wal kufar mutarabbisun. Enggak, bukan saatnya lagi kita untuk saling membidah-bidahkan. Bukan saatnya lagi orang Islam untuk saling mengkritik amalan Islam yang lainnya. Bukan saatnya lagi sekarang. Wal kufar mutarabbisun. Karena orang kafir sekarang sudah menguasai kita. Famata ya'rifu akhtaahu wa mata yuhjam anha wa mata yas'al marid wa yuqawi ad-dha'if. Ya. Maka bagaimana seseorang akan mengetahui kesalahan kalau seandainya kita tidak menjelaskan kesalahan dan kekeliruan orang-orang yang mereka berbuat kebidahan, penyimpangan dari agama. Wa mata yuhjam anha. Ya. wa mata yasi al-marid wa yuqawi ad-dha'if. Sehingga ya kapan orang itu akan mengetahui yang sakit dengan yang sehat? Ya kapan orang akan mengetahui dari kesalahan-kesalahannya dan yang semisalnya? Wa qad ruya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini kita bantah para hadirin dan hadirat sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan al-mu'min mar'atu mu'min wal mu'min akhul mu'min yakufu 'alayha dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya dan seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lain. Dia mengisi apa yang hilang dari yang lainnya dan dia membentengi dari belakangnya. Faham di sini? Baik, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pengarahan kepada kita. Sifat persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saling menutupi, saling melengkapi. Ya saling untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang keliru. Ya, ketika kita mendapatkan kekeliruan di tengah-tengah muslimin dalam masalah akidahnya, dalam masalah keyakinannya, dalam masalah amalannya itu harus diluruskan. Bukan hanya perbuatan kekufuran dan kesyirikan saja yang diluruskan. Bukankah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar yang kemudian muslimin banyak terbunuh pada waktu itu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjepit pada waktu itu, apakah kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat kesyirikan? Apakah kesalahan yang dibuat oleh para sahabat kekufuran? Hah? Apakah perbuatan sahabat Rasulullah mendukung orang-orang kafir pada waktu? Tidak, para hadirin. Mereka membuat sebuah perkara yang bukan dari hal-hal yang saya sebutkan, tetapi hanya ketika Rasulullah mengingatkan mereka untuk tidak turun dari tempat tersebut, mereka turun. Apa yang terjadi? Ratusan muslimin meninggal pada waktu itu. Atau puluhan muslimin meninggal pada waktu itu. Satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan kekufuran. Begitu juga Allah menceritakan pada saat perang Hunain yang jumlah muslimin sangat banyak yang kemudian kekalahan di sepihak muslimin pada waktu itu. Apakah karena kekufuran yang mereka buat? Apakah karena kesyirikan yang mereka buat? Tidak. Akan tetapi karena mereka ya merasa bangga dengan jumlah banyak yang mereka miliki. Walaysa minal muwalah lil mu'minin fi syai'in an tansura akhaka fi batilihi muhtajan bimuwajati asyuyiyin. Sehingga bukan bentuk kecintaan Anda kepada mukminin dengan cara engkau menolong saudaramu dalam kebatilannya. Engkau tahu saudaramu berbuat bid'ah, engkau tahu saudaramu memiliki pemikiran-pemikiran hizbiyah. Bukan bentuk sayangnya kamu dengan mereka, bukan bentuk kecintaan kamu kepada mereka, bukan bentuk engkau memuliakan mereka dengan engkau membiarkan kebatilan yang mereka buat dengan alasan dengan hujjah bahwasanya musuh kita dari kalangan kufar itu lebih harus kita fokuskan sementara urusan yang ada di tengah-tengah muslimin udahlah kita saling memaaf-maafkan saja. Kita saling bertoleransi saja, kita saling berlapang dada saja. Subhanallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya unsur akhaka zaliman aw madzluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang menzalimi. Zalim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dia tidak hanya bentuknya kekufuran, tidak hanya bentuknya kesyirikan, saya ulang berulang-ulang, tetapi perbuatan bid'ah juga meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Rasulullah menyuruh kita berbuat ini, itu yang dibuat. Maksudnya lain yang dibuat olehnya. Berarti kita telah berbuat zalim. Bisa difahami di sini? Taib. Fakaifa nansuruhu zaliman? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kami bisa menolong orang yang berbuat zalim? Qala tamna'uhum min adh-dhulm. Ya, engkau halangi dia dari berbuat kezaliman. Apapun bentuk kezaliman tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun." Jika dia zalim, lalu engkau melarangnya, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Bisa difahami para hadirin? Taib. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa yajib fi hadzal ma'na wa yajib uquba kullu man intasaba ilaihim aw dhabba anhum aw athna alaihim aw azma kutubahum aw urifa bi musa'adatihim wa mu'awanatihim aw kariha al kalam fihim aw akhadha yu'tazar lahum bi anna hadha kalam la yudra ma hu aw man qala innahu sanafa hadha al kitab wa amthalu hadha ma'adhir allati la yaqulu illa jahilun aw munafiqun bal tajib uquba kullu man 'arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyam 'alayhim fa innal qiyam 'ala ha'ula'i min a'dhamil wajibat li'annahum afsadu uqula wal adyan 'ala khalqin min al-mashayikh wal ulama wal muluk wal umara wa hum yas'una fil ardi fasadan wa yasudduna 'an sabilillah. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang mana ya kesimpulannya sebelum saya artikan, Syekhul Islam memberikan arahan kepada kita mengingkari ahlu bid'ah, ya, mengingkari daripada pemikiran-pemikiran mereka dan membantu mereka, menolong mereka, benci untuk ya ketika ada orang yang membicarakan kepada mereka ini merupakan bagian dari kezaliman. Tapi perhatikan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yajib uqubah, maka wajib hukuman diberikan kepada kepada orang-orang yang mereka menggabungkan dirinya kepada pelaku bid'ah tersebut, atau kepada orang-orang yang mereka membela ahlu bid'ah, atau kepada orang-orang yang mereka memuji ahlu bid'ah, atau orang-orang yang mereka mengagungkan kitab-kitab ahlu bid'ah, atau siapa yang diketahui membantu ahlu bid'ah, membela ahlu bid'ah, atau benci ketika ada orang yang membicarakan kepada ahlu bid'ah, atau memberikan uzur-uzur daripada kebidan-kebidan yang mereka lakukan. Biana hadzal kalam la yadrimahu. Kami enggak tahu apa maksud kalimatnya, tapi ini kayaknya kalimatnya bagus kok, enggak ada yang salah. Aw man qala inna sanafa hadzal kitab. Ya ini beliau ini banyak menulis kitab. Wah, dia ini punya banyak bantahan-bantahan kepada Syiah. Oh, dia ini banyak bantahan-bantahan kepada liberal. Dia itu banyak bantahan-bantahan kepada orang-orang kafir. Berarti kalau kamu membantah dia, kamu mengingkari dia, berarti kamu sekarang sedang bersatu dengan orang-orang kafir untuk memerangi Islam dan muslimin. Subhanallah. Manhaj orang-orang hari ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, telah dibicarakan oleh Syekhul Islam ya ratusan tahun yang lalu. Paham di sini? Perhatikan apa kata Syekhul Islam. Wa amsal hadil ma'adir. Ya, dan yang semisal-misal dengan seperti ini ucapan-ucapannya, allati la yaqulu illa jahilun aw munafiqun. Kata Syekhul Islam, orang yang membela ahlul bid'ah, membela buku-buku mereka, memuji-muji mereka, ya, dan membenci orang-orang yang membicarakan kepada ahlul bid'ah, itu ima dia adalah orang yang jahil atau dia adalah orang munafik. Bal tajibu uquba kullu man 'arafa halahum wa la yu'awin 'ala al-qiyam 'alayhim. Bahkan wajib untuk kita menegakkan hak kita kepada mereka dengan membantah mereka. Ya, membongkar daripada penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan tidak membantu mereka di dalam menyebarkan kebidaan-kebidaan tersebut. Fa innal qiyam 'ala haula, dan menegakkan hujah membantah ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, min a'zamil wajibat. Dia termasuk daripada kewajiban yang sangat besar. Kenapa? Li'annahum afsadu uqul wal adiyan ala khalqin minal masyayikh wal ulama wal muluk wal umara. Dikarenakan mereka itu merusak akal-akal muslimin. Mereka merusak agama-agama muslimin. Akhlak mereka kepada ulama. Akhlak mereka kepada pemimpin. Ya, karena itu yang akan selalu dijadikan acuan oleh orang-orang pembuat bid'ah untuk menanamkan kebencian kepada para ulama, menanamkan kebencian kepada umara. Ketika ada ulama menasihati, sabarlah wahai kalian muslimin, Jangan kalian mengangkat senjata. Kalian harus menjaga darah kalian. Nah, anak-anak muda yang telah dikotori pemikiran oleh orang-orang pelaku bid'ah tadi, ini dasar ulama penjilat. Ini dasar ulama-ulama ya pendukung kezaliman, pendukung komunis, pendukung syu'iyun, dan seterusnya. Jadi kerusakan yang dibuat oleh ahlu bid'ah para hadirin dan hadirat, ya akan menanamkan di tengah-tengah pemuda muslimin kebencian kepada ulama mereka, kebencian kepada umara mereka. Nah, ketika muslimin sudah tidak lagi percaya kepada ulama mereka, muslimin sudah hilang rasa penghormatan mereka kepada ulama dan pemimpin mereka, maka disitulah mereka akan menjadikan jalan untuk menanamkan kebencian, dan tentunya terjadilah apa yang terjadi. Peperangan, pembantaian, pemberontakan, pembunuhan. Mereka akan menutup telinga-telinga mereka dari ulama. Subhanallah. Ya, sesuatu yang seakan-akan apa yang dibicarakan oleh Syekhul Islam, apa yang terjadi hari ini. Nah, kalau seandainya kerusakan yang dia bawa merusak akhlak muslimin kepada ulama-nya, kepada masyayikhnya, kepada umara-nya, kepada raja-rajanya, kemudian kita diam. Kita menganggap itu bukan perkara yang besar. Kita menganggap itu perkara yang sepele. Karena yang paling penting seorang muslim fokus dengan kekafirannya orang kafir, musyrikin, dan seterusnya. Kata Syekhul Islam, wahum yas'auna fil ardi fasadan. Dan sebenarnya mereka sedang berjalan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam keadaan mereka merusak bumi ini dengan pemikiran-pemikiran kotor mereka, mereka menganggap nahnu muslihun, kami adalah orang yang ingin membuat perbaikan. Kami adalah orang yang ingin mencintai kebaikan, mencintai perdamaian. Kami adalah orang-orang yang memuliakan dan menyayangi muslimin. Padahal mereka adalah perusak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Bisa dipahami para hadirin? Ya, dan seperti yang saya sebutkan, syubhat ini sudah banyak memakan korban. Ya, tentunya kegirahan muslimin kepada kekufuran, kegirahan kepada muslimin kepada kesyirikan, sehingga gelap mata mereka dari hal-hal yang lainnya, dari perkara-perkara agama yang perlu untuk diluruskan. Jelas ya? Taib, fi raddi 'alal mukhalif difa'an 'anil Islam min jihatain. Maka membantah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam itu dari dua sisi. Yang pertama, al-khatar al-khariji wa hiyal kafir al-mutamahhid alladhi la ya'rifu nurul Islam bima yakidu lil Islam wal muslimin min ghawzaw yahtim fi muqamatihim al-aqdiyah was-sulukiyah was-siyasa wal-hukam wal-hukamiyah. Baik, yang pertama, kejelekan yang itu datang dari luar. Ya, peperangan-peperangan yang datang dari orang-orang kafir yang mereka tidak mengerti tentang cahaya Islam, yang mereka membuat makar ya untuk memurtadkan muslimin. Mereka mengeluarkan harta-harta mereka untuk mencuci otak anak-anak muslimin dari akidah mereka. Dengan segala cara, dengan segala jalan mereka tempuh untuk merusak muslimin. Taib. Ini sesuatu yang waqi' terjadi. Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Rasulullah telah sebutkan dalam hadis. Dan itu juga kita lihat di hadapan kita. Dan tugas kita muslimin juga peduli dengan hal yang seperti ini. Harus ada orang-orang yang membantah pemikiran liberal. Harus ada orang-orang yang membantah pemikiran-pemikiran kufur. Harus. Alhamdulillah. Ahlussunnah wal jamaah mereka menegakkan perkara ini. Namun sebagaimana yang kita ketahui, ilmu tersebut, seseorang itu bertingkat-tingkat. Iya, seseorang ketika membantah liberal misalnya, dia harus punya tahu bagaimana seluk-beluk orang-orang liberal. Ada orang terkadang dia membantah kebid'ahan, membantah muslimin yang berbuat amalan-amalan yang keliru. Tidak bisa kemudian dikatakan sibuk setiap hari membantah muslimin. Sementara orang kafir Anda tidak bantah. Nah, bisa saja dia tidak punya kemampuan dalam arti kata bagaimana seluk-beluk pemikiran-pemikiran liberal. Iya, ketika di sana ditegakkan oleh sebagian orang yang mereka memiliki kemampuan mengetahui daripada jalan-jalan pemikiran orang-orang kafir, dan itu sudah mencukupi karena dakwah itu sifatnya fardul kifayah. Tidak bisa kemudian Anda mencela orang yang ketika dia membantah kebid'ahan, Kemudian dia tidak membantah orang kafir, bukan dia mengingkari pembantahan orang kafir, tetapi dia misalnya mencukupkan pembahasan si fulan karena dia memiliki kekuatan ilmu. Dan itu yang kita lihat dari para ulama kita. Para ulama kita menulis kitab akidah, membantah kelompok Asy'ariyah, Mu'tazilah, membantah Jahmiyah dan semisalnya. Ya, apakah kita katakan mereka orang-orang yang hanya sibuk peduli dengan kesesatan yang ada di tengah-tengah muslimin, tidak peduli dengan orang kafir, enggak ada kitab yang mereka bantah mengenai syubhat-syubhat orang kafir? Demikian kesimpulannya? Tentunya tidak. Ada di antara ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Rod, ya man badala di Masih dinul Masih Ibnu Maryam, bantahan kepada orang-orang yang telah mengubah agama Nabi Isa Ibnu Maryam. Ya, itu membutuhkan ilmu, mengetahui syubhatnya mereka, mengetahui daripada ucapan-ucapan mereka, enggak semua orang bisa memahaminya. Bisa difahami di sini, ini saya tegaskan kembali. Ya, bukanlah seseorang ketika dia tidak membantah pemikiran liberal, bukan berarti dia mendukung liberal. Bukan berarti dia menganggap muslimin yang berbuat bid'ah jauh lebih berbahaya, tidak. Terkadang itu membutuhkan ilmu. Ya, dan dakwah itu diikat dengan kemampuan, dengan kudrah. Kecuali kalau seandainya Ahlussunnah mengatakan, wahai Ahlussunnah, wahai muslimin, jangan sibuk kita sama orang kafir hari ini. Biarkan orang kafir dengan pemikiran-pemikirannya. Yang paling harus kita fokus adalah ahlu bid'ah. Baru Anda bisa melazimkan ucapan apa yang zahir darinya. Tetapi ketika seseorang dia membantah ahlu bid'ah, tidak ada bantahan dia kepada orang kafir, Anda tidak bisa melazimkan kepadanya, oh berarti ente menganggap orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Lazimul qaul laisa bilazim. Pelaziman sesuatu itu bukan bentuk pelaziman kecuali kalau seandainya dia mengatakan secara zahir, jangan lagi kita membantah orang kafir. Cukup kita bantah pelaku bid'ah. Katanya Anda paling mengerti tentang usul. Katanya Anda paling rajin mengajarkan kitab Qaidul Fiqhiyah. Paling rajin mengajarkan ilmu alat. Ini ilmu dasar dalam ilmu alat. Tidaklah ucapan seseorang itu lazim kecuali nampak darinya pelaziman. Baca kitab asal dari usul min umil usul miliknya Syekh Ibnu Utsaimin. Bisa difahami Pak Hadirin? Ilzamat-ilzamat ini mereka gunakan untuk mencela ahlu sunnah, mencela salafiyin. Ya, mereka membantah liberal, mereka membantah musyrikin, mereka membantah orang kafir. Tetapi ya, nafsunya untuk membantah salafiyin lebih besar daripada nafsunya untuk membantah orang musyrikin. Jadi membantah musyrikin, membantah liberal sebenarnya sebagai topeng saja untuk mencela salafiyin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Bisa dipahami para hadirin? Taib. Kemudian, sisi yang kedua, muwajah tasaddu ad-dakhili fil ummah bifashwi firaq wan nihlin tafa taifuha min afilati syababil ummah. Sisi yang kedua, ya, kerusakan itu datang dari dalam. Ya, tersebarnya daripada kelompok-kelompok. Ya, banyaknya daripada ta'ifah-ta'ifah. Yang itu tentunya merusak pemuda-pemuda muslimin. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Baik, sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Baik, perhatikan. Ittasaddu ad-dakhili tahta libasud din yumathil inkisaran fi ra'sil mal muslimin wa qad kana lisalikin fi dhul kitab wa sunnah ta'ifatul mansura al-hadd wal fir wal muqam al azim fi khabari kasr al muslimin bi raddihim ila al kitab wa sunnah wa dhalika bi tahtim ma qamat alaytil qal firaq al mufarraqa min ma'akhid batilah fi mizan al syara. Baik, perhatikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Tokoh dari masing-masing firqah dan kelompok tadi bebas mewarnai hati para pemuda generasi umat Islam sesuai dengan pemahamannya. Sehingga bahaya perpecahan yang berlindung di balik baju agama akan meluluhlantakkan modal utama kaum muslimin. Ya akhi, kalau Anda membantah-membantah bid'ah, Anda sibuk untuk mengurusi amalan-amalan muslimin, Anda telah merusak persatuan muslimin. Persatuan muslimin itu merupakan ra'sul mal yang harus kita jaga. Subhanallah. Sungguh orang-orang yang berjalan di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah, yaitu ta'ifatul mansurah, ya, mempunyai andil yang ya besar di tengah-tengah umat Islam dalam menangkal perpecahan kaum muslimin dengan mengembalikan mereka kepada Al-Qur'an dan mengembalikan mereka kepada sunnah. Mereka menghancurkan apa yang telah dibangun oleh kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang telah menceraibaraikan umat Islam, landasan yang pondasi yang batil menurut timbangan syariat. Faham di sini? Bisa difahami para hadirin peperangan yang sisi kedua, jihad sisi yang kedua, ya kita membantah firaq-firaq, membantah kesesatan-kesesatan orang yang sesat sebenarnya untuk menyatukan muslimin di atas jalan yang satu. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya, orang-orang Yahud, mereka ya manusia yang terdepan di dalam menyelisih Al-Quran, menyelisih Taurat mereka, menyelisih Alkitab mereka. Mereka bercerai-berai. Tetapi bersamaan dengan itu mereka mengatakan, kami orang-orang Yahudi adalah orang yang bersatu. Kami adalah orang-orang yang berjalan bersama. Kami adalah orang-orang yang jauh dari perpecahan. Itu yang mereka anggap diri mereka. Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan mereka, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, hati mereka itu seakan-akan bersatu, tapi hakikatnya mereka bercerai-berai. Bisa dipahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Wa min dhana'in ilm ma qara'tu li Ibn Taymiyyah fi tamayyuz bainal mu'amalatil khawarij wa mu'amalatil kuffar. ويرفع اللبس المتبادر الى اذهان الكليله من بعض الاحاديث التي يظهر منها ان الخوارج شر من الكفار مطلقا. Dan juga ada pelajaran yang berharga, kata beliau, ma qara'tuhu, apa yang aku baca dari bukunya Ibnu Taimiyah di dalam perbedaan muamalah dengan orang-orang khawarij dan bermuamalah dengan orang-orang kufar, dan ini semuanya ya, wawa yarfa al-labs. Ini semuanya para hadirin dan hadirat akan menyingkap ya kerancuan pemikiran orang-orang yang dangkal dalam ilmunya terhadap hadis-hadis yang seakan-akan khawarij itu lebih jelek daripada orang-orang kafir secara mutlak. Subhanallah. Perhatikan para hadirin dan hadirat. Apa maksudnya? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki sebuah kitab. Ya, sikap muamalah kita kepada khawarij dan sikap muamalah kita kepada orang kafir. Nah, ketika kita membawa hadis-hadis tentang orang-orang khawarij, kemudian kesimpulannya mereka, kalian ini menganggap orang khawarij yang padahal mereka masih muslim, seakan-akan lebih bejat daripada orang kafir. Seakan-akan mereka lebih jelek dari orang-orang kafir. Kan demikian. Padahal tidak demikian maksudnya. Iya, ketika kita membawa hadis tentang khawarij, ketika kita membawa hadis celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam haula kilabunnar atau yang semisalnya, bukan berarti kita mengatakan bahwasannya orang kafir itu lebih baik dibandingkan orang khawarij, tidak. Kita tetap meyakini khawarij selama dia tidak dalam arti kata tidak ada perbuatan-perbuatan yang dia bisa mengeluarkan Islam, kita hukumi dia sebagai seorang muslim, tidak kafir. Ya, kalau seandainya dia meninggal, dia di bawah tahta masyatillah, bisa saja dia masuk ke dalam surga, bisa saja diadab, kemudian nanti setelahnya diangkat dalam surga. Adapun orang kafir akan kekal di neraka selama-lamanya. Perhatikan bagaimana? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana sahabat alam yukafiruhum? Bersama dengan itu sahabat tidak mengkafirkan. Sementara menurut pendapat kalian seakan-akan orang khawarij itu lebih berbahaya dari orang kafir. Perhatikan. Berkata rahimahullah, وَمَا زَالَتْ سِرَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا مَا جَعَلَهُمْ مُرْتَدِّينَ كَالَّذِينَ قَاتَهُمْ أَسْسِدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ. Dan sirah dari kalangan muslimin, kita bisa melihat, mereka tidaklah, مَا جَعَلُهُمْ مُرْتَدِّينَ, para sahabat Rasulullah tidak menjadikan khawarij seperti orang-orang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ. هَذَا مَا أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَالِهِمْ. Akan tetapi bersama dengan itu, walaupun mereka itu tidak kafir, walaupun mereka itu muslim, walaupun mereka tidaklah sejelek dibandingkan orang kafir, tetapi bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarru qati tahta adimus sama khairun qatil man qatalu. Sejelek-jelek orang yang membunuh, sejelek-jelek mayat yang terbunuh di muka bumi adalah mereka. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah dibunuh oleh mereka. Keras enggak ucapan Nabi? Nabi berbicara sangat keras. Apakah maknanya kita katakan Rasulullah mengkafirkan orang Khawarij? Tidak. Bab kafir adalah satu bab. Mengingkari kebid'ahan, penyimpangan adalah satu bab yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, yang diriwayatkan oleh juga dari Imam Tirmidzi dan selainnya, ai annahum syarrun 'alal muslimin min ghairihim, fa innahum lam yakun ahadun syarrun 'alal muslimin minhum, la yahudu wa lan nasara, fa innahum kanu mujtahidina fi qatl kulli muslim lam yuwafiquhum, mustahilina li dima'il muslimin wa amwalihim wa qatl auladihim, mukafirina lahum. Tapi perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau melanjutkan maksudnya adalah bahwa mereka itu lebih jahat dan keji terhadap kaum muslimin dibandingkan golongan-golongan yang lain. Tidak ada seorang pun yang lebih jahat terhadap kaum muslimin daripada mereka, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Mereka selalu berusaha untuk memerangi setiap muslim yang tidak sehaluan dengan mereka. Mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, serta membunuh anak-anak kaum muslimin. Mereka pun mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai agama, dan keyakinan mereka yang tidak lain adalah karena kebodohan mereka sendiri. Dan bid'ah yang menyesatkan yang telah mereka lakukan. Bisa difahami ya? Mutadayyanina bidzalika li'adzami jahlihim wa bid'atihim al-mudhillah. Ini kejahatannya orang Khawarij. Ya, dari masa ke masa ini yang mereka lakukan. Dari zaman munculnya mereka sampai detik ini. Apakah kemudian kita diam dari mereka? Ya, sikap mereka terkadang dibandingkan orang kafir, ya, lebih bejat. Akan tetapi bukan berarti kita mengatakan mereka itu lebih jelek dari orang kafir. Dari secara keseluruhan, dari beberapa bab, pemikiran-pemikiran mereka, kejahatan-kejahatan mereka di tengah muslimin itu jauh lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Bukan berarti kita mengatakan orang kafir lebih baik dari segala hal dibandingkan Khawarij. Enggak itu yang kita maksudkan. Kalau seandainya datang orang kafir, orang tahu ini kafir, kita enggak boleh ikut sama mereka. Tetapi ketika orang Khawarij datang, dia dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya yang sangat banyak, dengan bacaan Al-Quran yang fasih, ya, dengan akhlaknya yang baik, akan tetapi dengan kebid'ahannya mereka menghalalkan darah muslimin, maka dari sisi ini tentunya kita harus mengingkari mereka, harus mengingkari pemikiran mereka, supaya tidak terjadi kejelekan yang menimpa muslimin. Sebagaimana juga kita harus fokus membantah orang-orang kafir. Namun bersama dengan itu kita mengatakan dia tetap lebih baik dibandingkan orang-orang kafir dari sisi apa? Dari sisi yang lainnya. Kalau seandainya dia mati, ya bisa saja dia akan masuk ke dalam surga, ya, tetapi orang yang mereka mati di atas kekufuran, dari sisi ini dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Bisa difahami ya? Jadi segala sesuatu itu diletakkan pada tempat-tempatnya. Ai annal khawarij aqall jarima minal kufar fil mizanul am al-akhir. Yakfi annahum minal kufri farru. Ai maksudnya Khawarij aqall jarima minal kufar. Mereka tetap lebih sedikit jarimahnya, dosanya, nanti kelak di yaumul qiyamah, fil amul akhir. Karena mereka masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi di dunia terkadang kebejatan orang Khawarij kepada muslimin itu lebih parah dari kebejatannya orang-orang kafir kepada muslimin. Bisa difahami para hadirin? Minal kufari, minal kufri, farruh. Ya, mereka dianggap, ya, itu bukanlah kekufuran. Yakfi annahum minal kufri farru. Lakin binisbah lima yu'ani minhum muslimin wa ma yuwaqi'u nabihim minal mihan wal balaya fahum a'zam syarran minal kufar. Akan tetapi binisbah seperti yang kita sebutkan, apa yang mereka lakukan yang menimpa muslimin dari bala ujian itu lebih besar apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada muslimin. Yang seperti dalam beberapa waktu yang lalu seorang tokoh yang memiliki pemikiran demikian, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dia menulis satu status di Twitternya di atas nama dirinya. Apakah Twitternya itu misalnya di apa istilahnya sudah digunakan oleh orang lain atau semisalnya, yang jelas itu atas nama dirinya. Terkadang dia berada di Kuwait, terkadang dia berada di Inggris, berada di London. Dia mengatakan, sabarlah wahai penduduk Suriah yang meninggal di antara kalian yang syahid hanya beberapa ratus ribu orang saja. Sementara saudara-saudara kalian muslimin di Aljazair sudah meninggal 1 juta orang. Sabar kalian. Dia punya anak tinggalnya di Kuwait. Dia anak berliburannya ke London. Dan seterusnya. Anak-anak muslimin di Suriah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mereka jangankan untuk memikirkan makanan, pakaian. Mereka berpikir apakah mereka bisa hidup besok ataukah tidak. Itu kebejatan orang-orang Khawarij. Dari masa ke masa. Ujian. Bala yang didapatkan oleh muslimin. A'dham syarrun minal kufar, kata Syekh. Terkadang lebih jelek dibandingkan orang-orang kafir. Bala yakhlus al-kufar ilal muslimin kama yakhlusu ilaim haula. Bahkan tidaklah sesuatu pembantaian dilakukan oleh orang-orang kafir sebagaimana pembantaian yang dilakukan oleh orang Khawarij kepada umat Islam. Walidzalika qad taqaddam uqubatuhum fid dunya qabla ghairihim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan uqubah kepada mereka dunia sebelum yang lainnya. Wa ta'mal fiqhi Ibnu Taimiyah hina qala ba'da kalami as-sabiq bi safhatain. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal uqubah fid dunya takun dafi dararihi anil muslimin wa in kana fil akhirah khairan mimman lam yu'aqab kama yu'aqibul muslim al mutaaddi li hududihi wa la yu'aqab ahlu dhimmah min al yahud wan nasara wal muslim fil akhirah khairun minhum. Baik, perhatikan baik-baik. Wal uqubah di dunia, hukumannya di dunia, takun dafi dararihi, untuk menghilangkan kemudaratan mereka di tengah muslimin, yaitu dengan diperangi mereka. Ya, dijelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka dan kerusakan-kerusakan yang mereka buat. Wa in kana fil akhirah khairan mimman lam yu'aqab. Dan bisa saja ya mereka di dunia, di akhirat nanti mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang hari ini tidak dihukum di dunia. Kama yu'aqab al-muslim al-muta'addi li hududihin wa la yu'aqab al-dhimma min al-yahud wa nasara. Sebagaimana seorang muslim dia berzina, orang muslim berzina dia dicambuk atau tidak? Jadi cambuk. Ya, kalau dia sudah menikah, dia dirajam atau tidak? Dirajam dalam hukum Islam. Tapi orang kafir berzina, kita hukum atau tidak? Orang kafir hari ini berzina, apakah kita hukum dia? Hah? Kita tidak hukum dia. Apakah orang muslim, orang kafir mabuk-mabukan, apakah dia dicambuk? Tapi orang Islam yang mabuk-mabuk dicambuk atau tidak? Dicambuk. Nah, apakah ketika kita sekarang memberikan hukuman kepada orang Islam dari dosa yang mereka lakukan, bimana kita lebih mencintai orang kafir dibandingkan orang Islam? Tentunya tidak. Iya. Nah, begitu juga dengan orang Khawarij. Kita membantah mereka, membantah pemikiran mereka, membantah kebejatan mereka kepada Islam dan muslimin. Bukan berarti kita menganggap bahwasannya orang kafir nanti di akhirat mereka lebih bahagia dibandingkan orang Khawarij. Nggak begitu kesimpulannya. Iya, orang kafir ketika dia mati di atas kekafirannya, dia kekal neraka selama-lamanya. Adapun Khawarij, yang hari ini kita membantah mereka, mengukilkan apa yang diucap oleh Nabi kepada mereka, tapi di yaumul qiyamah bisa saja dia masuk surga langsung, tanpa dengan diazab. Letakkan sesuatu itu pada tempat-tempatnya. Bisa difahami para hadirin? وَلَا يُعَقَبْ أَلُوا الذِّمَا مِنَ الْيَهُودِ وَنَصَرَى. Yang mana orang Yahudi, orang Nasara hari ini mereka tidak diikob dari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Akan tetapi al-muslim fil akhirah khairun minhum. Orang muslim di akhirat itu lebih baik dibandingkan mereka. Lebih baik dibandingkan Yahudi, lebih baik dibandingkan Nasrani. Nah, kalau seandainya si kafir yang mencela Islam hari ini, para hadirin dan hadirat, dia mati di atas kekafirannya. Ya, yang mungkin ada orang yang diam tentang dia, tidak berbicara tentang dia. Ada seorang muslim, hari ini selalu dibicarakan, dibantah pemikirannya. Bisa kita meyakini kalau si kafir ini mati, dia kekal neraka selama-lamanya. Nah, seorang muslim yang hari ini kita membantah dia, yang kita meluruskan kekeliruannya, dia tentunya di akhirat jauh lebih baik dibandingkan si kafir tersebut. Tetapi kenapa terkadang ketika kepada orang Islam kita agak ngegas misalnya dalam bab ini, ya, dalam orang kafir kita rem sedikit dalam masalah ini, bukan maknanya kita melegalkan kekafiran dan mencela muslimin, enggak gitu, itu kesimpulan yang sangat sempit. Ya, katanya paling jago dengan ucapan Ibnu Taimiyah, katanya paling jago dengan buku-buku para ulama. Lihat apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, karena ini juga dirasakan oleh Syekhul Islam. Ketika Syekhul Islam membantah orang Khawarij, membantah al-bid'ah di zamannya, beliau selalu Ya, di mungkin akan dituduh ente sibuk ngurusi muslimin, orang kafir ente enggak sempat ngurus. Ente memang antai-antai orang kafir. Ya, setiap zaman, setiap masa ternyata ya orang-orang yang membenci dakwah sunnah modelnya seperti ini, enggak berubah-berubah. Bisa difahami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Taib. Fahfad hadha. Wa ghaddu alaihi binawajid tatahawa baina yadayka asakirul batil al-mu'attilah lil-mujahadatul bidah wa ahliha. Ka'ulaikal qailin in lam takunu ma'ana fa'antum ma'ahum. Au ka'ulaikal qailin tuwajjihuna sahamakum ila ikhwanikum wa ilmaniyuna wa ciyu'iyuna anshat ma yakuna fi nashr khilafat bainakum. Subhanallah. Perhatikan. Para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh fahfad hadha. Pegang ini kuat-kuat. Ya, wa ghaddu alaihi binawajid, gigi dengan gigi geram kalian. Tatahawa baina yadayka asakir al-batil al-mu'attilah. Akan ada di depanmu orang-orang yang mereka menyeru di atas kebatilan, menyeru di atas kesesatan, ya, dan jadikanlah engkau li mujahadatil bidah wa ahliha. Ya, memerangi kebidahan dan memerangi pelaku bidah. Ya, semisal orang-orang pelaku bidah mengatakan illam takunu ma'ana fa antum ma'ahum. Kalau seandainya engkau tidak berbaris dengan baris kamu, berarti kamu dengan kelompok mereka. Kalau engkau tidak turun ke jalan untuk membuat demonstrasi, berarti engkau mendukung orang-orang kafir tersebut. Kalau engkau tidak turun bersama kami untuk memenjarakan si kafir ini, berarti Anda golongan orang-orang kafir tersebut. Ya dan billah. Ini konsep yang dipakai hari ini. Kalau seandainya kamu tidak bersama kami, berarti kamu bersama mereka. Kalau kamu enggak seirama dengan perjuangan kami, berarti anti pendukung orang kafir. Tapi pegang kuat-kuat apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di atas. Au kaulaikil qailin, atau mereka mengatakan tuwajuhuna sahamakum, ya kalian menggunakan senjata-senjata kalian kepada saudara-saudara kalian muslimin yang masih sholat, yang menghadap kiblat, wa ilmaniyun, wa syu'iyun, orang-orang liberal atau yang semisalnya, yang mereka sangat semangat untuk memecah belah di tengah-tengah muslimin dengan pemikiran-pemikiran mereka, kalian diam dari mereka, kalian gak pernah menyinggung mereka, kalian tidak pernah membantah mereka. Yang kalian pikir cuma orang Islam saja, memang kalian ini musuh-musuh orang Islam. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, ini bukan syubhat yang baru. Ini bukan ucapan yang baru muncul. Ternyata ini sudah ada dari zaman dahulu. Permusuhan ahlul batil, permusuhan ahlul bidah kepada ahlus sunnah. Perhatikan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah. It tathiru sabilullah wa dinihi wa minhajihi wa syar'ati wa dafa baghi haula wa duwanihim ala dhaliku wajibun ala al-kifaya bitifaqil muslimin walau lam man yuqimuhu Allah lidafi dar haula ila fasadad din wa kana fasadu a'dham min fasadil istila'il adu min ahli al-harb fa inna haula idha stawallaw lam yufsidul quluba wa ma fiha min ad-din ila taba'ah وَمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ إِبْتِدَاءً وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Perhatikan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah in idh tathhiru sabilillah, ya mensucikan jalannya Allah dan membersihkan agama Allah dan syariat Allah dan manhaj, ya, dengan membantah ya permusuhan-permusuhan mereka kepada sunnah, kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kewajiban kifayah dengan kesepakatan seluruh muslimin. Nah, kalau seandainya tidak ada yang menegakkan itu semuanya, ya membantah kekeliruan mereka, membantah kesesatan mereka, maka akan rusak agama ini. Wa kana fasadu a'dham, dan kerusakan yang dibuat oleh ahlul bid'ah itu jauh lebih besar daripada kerusakan daripada orang-orang kafir yang menguasai negeri muslimin. Dikarenakan idza stawallau lam yufsidul quluba, orang-orang kafir ketika mereka menguasai muslimin, tujuan mereka adalah minyak, tujuan mereka adalah harta, tujuan mereka adalah dunia. Adapun hatinya itu cuma sekedar ikutan saja. Faham sini? Cuman ngikut saja dengan tersebarnya orang kafir. Akhirnya apa? Mereka menguasai negeri, akhirnya mereka menyebarkan minuman apa? Minuman keras bebas, perzinahan di mana-mana. Jadi tabi. Adapun ahlul bidah yang mereka mulai adalah mengambil hati muslimin untuk membenci kepada ulamanya. Ya, untuk membenci kepada umaranya atau yang semisalnya. Faham? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita akan pentingnya hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala yang lihat adalah amalan kalian dan hati kalian. Wallahu taala alam. Bisawab ilmu indallah tabaraka wa taala. Mungkin ini babnya sudah habis. Tapi mungkin insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, dan sepertinya kita nanti akan membaca, kita loncat ya. Kita akan baca di halaman 77. Baik. Limadha uniyat jumatul ulama muslimin jazairiyin bira'la al-firq al-munharifa qaturuk tussufiyah akhtar min inayatiha bira'la ilhad mawujudil istimarul faransa. Yang ini mungkin gak tahu saya pikir ini tidak perlu kita baca. Kita baca nanti bab setelahnya, istimaru syiddah fi inkari ala mubtadiyah la yani ula lil kufar. Dia menggunakan sikap keras membantah ahlul bid'ah, bukan maksudnya kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk bab yang terakhir dari pembahasan kita, at-tasfiyah wa tarbiyah. Baik. Mungkin ini sampaikan Mas Taufik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian materi untuk hari ini. Bagi para ikhwah yang ada pertanyaan, silahkan disampaikan baik melalui chatting ataupun melalui mikrofon langsung atau melalui form yang telah disediakan oleh panitia. Sambil menunggu pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Setelah bahasan yang tadi, jika kita berdiskusi dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, apa yang kita serukan kepada mereka, Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah. Sesungguhnya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelahku. Ya, maka apa solusi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan? Apakah kita saling bekerja sama, bang, kita sepakati dan kita saling tolong-menolong apa yang kita berselisih? Apakah kita di atas setiap orang masing-masing dengan akidahnya dan pemikirannya, toh masing-masing mereka punya dalil masing-masing, tidak perlu untuk saling mengkritik, tidak perlu untuk saling menyalahkan, toh kita punya musuh yang sama, yaitu orang-orang kafir dan yang semisalnya, yang mereka telah memecah belah muslimin dan seterusnya? Apakah demikian yang diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidin. Dan gigitlah kalian dengan gigi geraham kalian. Berarti tugas kita sekarang semuanya, umat Islam, kalau seandainya kita ingin bersatu, kita harus bersatu di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang paling mengerti, yang paling benar di atas jalan tersebut. Dan itu setiap hari yang kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dalam jalan yang berikan nikmat disebutkan dalam ayat yang lainnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Siapa itu syuhada? Siapa itu siddiqin? As-siddiq adalah Abu Bakar as-siddiq. As-syuhada adalah Umar bin Khattab. Ya, solin adalah para sahabat berada di barisan yang terdepan. Sehingga kita meminta kepada Allah agar ditunjuki kepada jalan mereka. Udah, ini kita jalani. Mana yang itu merupakan jalan sahabat? Kita bersatu di situ. Kemudian Rasulullah mengingatkan, hati-hati kalian dengan bid'ah. Apakah pemikiran kita saling bekerja sama apa kita sepakati dan kita saling memaafkan apa yang kita berselisih? Apakah ini sekarang dibenarkan dalam syariat Islam? Apakah ini dibenarkan dalam metodenya para sahabat Nabi? Apakah sahabat Nabi mereka beragama model demikian? Tentunya kita lihat justru sebaliknya. Ketika Abdullah ibn Umar didatangi oleh para tabi'in yang mengadu ada seorang laki-laki yang bernama Mabat al-Juhani di negeri mereka, yang dia mengatakan al-umrul unuf, dia sholat, dia puasa, dia semuanya melakukan amalan muslimin, tetapi dia mempunyai pemikiran al-qadariyah. Apakah Abdullah ibn Umar berkata, akhi jangan ribut-ribut lah, kita jangan terlalu berselisih, sesama umat Islam saling memberikan uzur, ya toh mereka juga punya dalil masing-masing, musuh kita adalah orang kafir. Orang kafir ada gak pada waktu itu? Ada orang kafir. Ada orang kafir. Ya, udah kita saling memaafkan apa yang kita bersisi, kita saling bekerja sama, kita sepakati. Apakah demikian? Abdullah ibn Umar justru mengatakan, sampaikan kepadanya. Abdullah ibn Umar berlepas diri dirinya dan dia berlepas diri dari saya. Kalau seandainya dia menginfakkan satu gunung emas Uhud, maka Allah tidak akan menerima sampai dia beriman kepada takdir. Ini jalannya para salaf. Iya, begitu juga ketika Abdullah ibn Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib kepada Haruriyah yang mereka sholatnya Masya Allah. Hal yang mendetail mereka tidur, mereka kailulahnya dijaga. Sunnah-sunnah yang dianggap sepele, itu diamalkan oleh orang khawarid. Kailulah mereka. Ketika Abdullah ibn Abbas memakai baju yang indah, mereka mengatakan, wahai ibn Abbas, engkau adalah sahabatnya Rasulullah. Engkau adalah anak pamannya Nabi. Engkau berpakaian dengan pakaian yang sangat mewah. Ya, subhanallah. Jadi zuhudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Apakah Abdullah ibn Abbas mengatakan, wahai orang saudara-saudaraku dari orang-orang Haruriyah, ya, ya udahlah sekarang kita begini, kita berdamai, kita saling bekerja sama apa yang kita sepakati, kita sepakat di bab apa? A, B, C, udah. Kita bersepakat di bab ini. Kemudian di bab yang mana kita berselisih, ya udahlah kita saling bermaaf-maafan. Apakah ada demikian? Justru kita mendapatkan Abdullah ibn Abbas menghujahi mereka satu persatu. Apa dalil kalian? Apa kritikan kalian kepada sahabat Nabi? Apa kritikan kalian kepada Ali? Disebutkan oleh Khawarij. 1, 2, 3, 4. Dibantah habis semua oleh Abdullah ibn Abbas. Kemudian ada di antara mereka bertobat. Dan yang tidak bertobat oleh dari mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah ente mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, wahai orang-orang yang membenci dakwah al-sunnah dengan ya topeng, kegirohan kepada Islam, membenci orang kafir. Apakah ente menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib membenci orang Islam dan bersekutu dengan orang kafir yang waktu itu juga banyak orang kafir? Hah? Berani mengatakan demikian? Tapi ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dihujahi mereka untuk berjalan dengan jalannya sahabat. Dan yang tidak mau bertobat dengan dari mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka ibadahnya luar biasa. Muka mereka pucat karena banyaknya sholat malam dan panjangnya mereka banyaknya mereka berpuasa dan panjangnya mereka sholat malam. Itu tapi begitu sikap para sahabat. Sehingga ini merupakan ucapan-ucapan bid'ah. Ucapannya harus kita tinggalkan. Kita kembali kepada jalannya sahabat Rasulullah. Itu yang namanya persatuan. Bisa difahami para hadirin. Namun dari sisi lain, kita manusia terbatas, kita hanya bisa mengajak, kita hanya bisa menyeru, kita hanya bisa mengingkari. Tetapi hati tentunya milik Allah, Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah Khawarij itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam? Apabila iya, manakah yang paling berbahaya dari macam-macam Khawarij itu? Baik, nah, ya sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Begitu juga yang namanya kebidahan itu adalah yatafadhal. Maksudnya satu dengan yang lainnya itu lebih parah daripada khawarij yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam kitab Al-Firaq. Ya, di zaman dahulu ada yang namanya khawarij yang mereka mengkafirkan sebatas muslimin berbuat dosa kecil. Jadi mereka tidak hanya mengkafirkan muslimin yang berbuat dosa besar. Tapi muslimin yang berbuat dosa kecil juga ada yang dikafirkan. Cuma disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam kitab beliau, ya khawarij yang model seperti ini sudah hilang. Sudah tidak ada lagi. Tetapi subhanallah, di akhir-akhir tahun ini muncul kelompok ISIS. Yang kelompok khawarij yang super ekstrim, yang disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam kitabnya sudah hilang, ya ternyata muncul di akhir-akhir tahun, di awal-awal tahun 2000-an. Kelompok ISIS yang mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa kecil. Bisa difahami ya? Jadi ada orang yang mereka ya khawarij dalam bentuk pemikiran, dan ada bentuk khawarij yang bentuknya dalam masalah penghalalan darah muslimin dalam membentukkan aksi. Bisa difahami, dan dengan beraneka ragam bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran mereka, dan dimulai pemikiran seperti ini para hadirin dan hadirat, yaitu apa? Dengan mencela pemerintah. Taib, misalnya kita mengatakan, tidak semua orang yang mereka mencela pemerintah, tidak semua orang yang turun ke jalan itu kita vonis khawarij. Taib, kita sepakat. Kita sepakat, tidak semua orang yang mengkritik, tidak semua orang yang turun ke jalan dihukumi khawarij, tidak semua dihukumi bughat. Taib, kita sepakat. Cuman yang jadi masalah, apakah perbuatan itu boleh atau tidak? Kan begitu masalahnya. Kita gak mengatakan dia khawarij, kita gak mengatakan dia ini dan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu perbuatan yang dibolehkan ataukah tidak? Nah, kalau seandainya itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat, apakah namanya khawarij ataupun bukan khawarij, ya harus dijauhi, ya harus diingkari. Bisa difahami? Dan itu sebenarnya paling intinya itunya. Buat apa misalnya dia dilabel khawarij, kemudian tidak diingkari, buat apa? Yang paling penting, oke, kita gak mengatakan khawarij, oke, kita gak mengatakan bughat. Tetapi apakah perbuatan seperti itu terlarang dalam agama? Kalau seandainya itu terlarang dalam agama, ya harus kita ingkari. Bisa difahami? Allah alam sholat. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita yang terkadang kerabat kita terjerumus pada syubhat yang sudah kita bahas tadi? Syukran jazakumullah khairan. Tentunya para hadirin dan hadirat, fasda mimma tu'mar. Lakukanlah engkau apa yang diperintahkan. Ya, kita sampaikan apa yang kita ketahui dari ilmu agama ini kepada saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sopan, dengan hujah yang kuat, dan seterusnya. Ya, adapun hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lebih fasih dibandingkan Nabi Nuh dalam berdakwah. Kita tidak lebih hebat dibandingkan Nabi Nuh dalam kesabarannya. Akan tetapi, ya, beliau berdakwah ratusan tahun, anaknya tidak mengikuti beliau. Ya, tidaklah kita cuma sekedar penyampai saja. Wallahualam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita yang terbaik apabila kita berada di lingkungan yang mayoritas berpaham harokah? Apakah bergaul secukupnya saja karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mewarnai mereka? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita berada di tengah-tengah mereka, bisa memberikan kebaikan untuk mereka, ya, menyebarkan sunnah di tengah-tengah mereka, maka keberadaan kita di situ tentunya akan baik. Tapi kalau seandainya kita berada di tengah-tengah mereka, bersama dengan itu kita tidak bisa menyampaikan, ya, karena kuatnya mereka, banyaknya jumlah mereka dan lain sebagainya, dan keberadaan kita di situ akan bisa merusak daripada agama kita dan pemikiran mereka, maka tentunya agama seseorang, agama lebih harus dia jaga, kalbunya harus dia jaga daripada dunia apa yang dia miliki. Kalau seandainya dia bisa berpindah dari tempat tersebut, dia berpindah untuk menjaga agamanya dan seterusnya. Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa, yang kemudian dia lengkap membunuh 100 nyawa, bagaimana cara dia agar dia bisa menghindar dari kejelekan itu setelahnya? Disuruh berangkat ke negeri yang di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana para ulama menyebutkan ada yang namanya hijrah yang dia lebih khusus, yaitu hijrah dari negeri yang banyak kebidaan, hijrah kepada negeri yang di sana sedikit dari pada kebidahannya, atau pindah daripada lingkungan yang memang banyak penyimpangan kepada lingkungan yang jauh daripada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini pertanyaan dari hari sebelumnya, Ustaz. Mohon nasihat bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam perilaku mengukur kebaikan, yaitu dengan jika kita melakukan sesuatu maka sesuatu itu pasti baik gitu. Jadi kita tidak mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu pasti baik. Bisa diulang soalnya Mas Taufik? Jadi pertanyaan tertulisnya gini. Mohon nasihat bagaimana agar tidak terjerumus ke dalam perilaku mengukur suatu kebaikan, yaitu jika kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pasti baik, sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, karena kita melakukan sesuatu, maka kita menganggap sesuatu itu baik. Jadi bagaimana supaya kita tidak mengukur bahwa apa yang kita lakukan itu pasti baik gitu kan. Ya, paham saya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, segala kebaikan adalah apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya baik. Dan segala kejelekan adalah apa yang dianggap oleh Rasulnya itu jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As, "Ma min nabiyyin illa yadulu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadhara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kebaikan kepada umatnya apa yang dia telah ketahui dan telah mengingatkan dari kejelekan kepada umatnya apa yang telah diketahui. Jadi segala bentuk kebaikan apa-apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya baik. Dan segala kejelekan adalah apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya jelek. Maka di atas jalan inilah kita berjalan. Di atas metode inilah kita melangkah. Apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya baik, maka itu kan baik. Apa itu perbuatan baik? Tauhid adalah perbuatan baik. Jelek apa itu? Syirik adalah perbuatan jelek. Ya apa itu perbuatan baik yang lainnya? Berpuasa, sholat, dan semisalnya. Tapi ada perkara-perkara yang itu bentuknya mubah. Bentuknya mubah. Apa misalnya dia tidur, dia makan, dan seterusnya. Nah hukum asalnya dia makan, dia tidur boleh atau tidak? Boleh. Tapi ketika di sana ada hal-hal yang dengan dia tidur, maka ini akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya dan memudaratkan orang lain. Dia tidur pada jam kerja. Dia istirahat pada jam kerja. Nah kemudian dia mengatakan, ya saya ini berbuat baik. Loh gimana berbuat baik? Atau misalnya contoh, saya ini sholat duha. Dia sholat duha di jam kerja, jam 9 sampai jam 12. Kamu kemana? Saya sholat duha. Loh kok sholat duha? Ya akhi, sholat duha kan ibadah. Ini ibadah kepada Allah. Rasulullah mewasiatkan para sahabatnya untuk menjaga sholat duha. Ya sudah saya sholat duha. Taib, betul sholat duha itu adalah, sholat duha adalah baik secara zat. Tetapi Anda di sini sholat duhanya dalam waktu yang salah. Anda sedang diamanah untuk menjalankan pekerjaan dari jam sekian ke jam sekian. Kok bisa-bisanya nanti sholat duha? Sholat duha hukumnya sunnah. Sementara menunaikan kewajiban yang kita dibayar di situ adalah sebuah kewajiban. Jadi kebaikan itu tetap juga kembalinya kemana? Kepada kaedah-kaedah di dalam agama, bukan kebaiknya itu kembali kepada kita. Kalau seandainya kaedahnya baik kembali kepada kita, baik gak kita sholat duha tadi? Baik kan? Nah begitu juga sebaliknya kejelekan. Ya seperti yang pernah kita sampaikan, ada seorang sahabi ya, dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suami saya setiap saya sholat dia pukul saya. Setiap saya berpuasa dia batalkan puasa saya. Nah ini jelek atau baik kira-kira menurut kita? Setiap istrinya sholat dipukul. Setiap istrinya puasa dibatalin puasanya. Baik atau jelek menurut kita? Jelek atau baik Mas Taufik? Jelek lah. Jelek, masa istri lagi sholat dipukul ya jelek lah. Baik, kemudian diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ya fulana, ya fulan, kenapa engkau memukul istrimu ketika dia sedang salat?" "Ya Rasulullah, saya menikah dengan dia, saya butuh dia untuk melayani saya." "Ya kalau seandainya dia salat terus, yang itu merupakan salat sunat, kapan dia ingin melayani saya?" Kata Rasulullah, "Besok kalau kamu ingin salat, pendekkan salatmu. Tunaikan kewajiban engkau melayani istri, suamimu adalah sebuah kewajiban." Kemudian kenapa engkau membatalkan dia puasa? "Ya Rasulullah, saya ini masih muda. Syahwat saya masih tinggi lah. Kalau dia puasa terus, gimana saya melampiaskan syahwat saya yang itu ibadah buat saya?" Kata Rasulullah, "Kalau besok kamu berpuasa, izin sama suamimu. Kamu gak boleh puasa kalau gak ada izin dari suamimu." Nah kita memandang tadi ya Pak, oh bejat betul ini suami. Ini suami macam apa? Sudah ngaji? Lah, sudah ngaji kayak gitu dibuat istrinya. Wah jangan-jangan ini ada akhlak ganda, ada kepribadian ganda nih laki-laki seperti ini. Tapi subhanallah ketika ditimbang sama ilmu, justru Rasulullah menyalahkan istrinya. Kalau sholat gak boleh panjang-panjang, kalau mau puasa izinin sama suami. Faham disini ya? Jadi segala kebaikan itu kembali kepada apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya baik. Baik. Nah. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon penjelasan tentang hadis yang terkait dengan perpecahan umat menjadi 73 golongan, maka untuk memaksakan untuk menjadi satu umat yang bersatu itu adalah penghinaan terhadap hadis. Penghinaan terhadap hadis? Penghinaan terhadap hadis. Jadi hari kemarin Ustaz menjelaskan bahwa ada hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, maka untuk memaksakan untuk menjadi satu umat saja itu adalah penghinaan terhadap hadis. Berarti sudah dibiarkan gitu maksudnya ya. Baik, paham saya. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui ada dua iradah bagi Allah, iradatul kauniyah wa iradatul syariyah. Iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan yang Allah tidak cintai. Taib. Ada tuh iradatul syariah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Dan itu bisa terjadi dan itu bisa tidak terjadi. Taib. Sekarang, orang-orang kafir. Taib. Orang kafir itu ciptaannya siapa? Siapa menciptakan orang kafir? Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan orang kafir? Allah. Siapa yang berkehendak mereka jadi kafir? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Ini menunjukkan akidah Ahlussunnah. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika kita mengatakan orang kafir itu merupakan iradah yang diinginkan oleh Allah, kemudian kita ajak dia masuk Islam, apakah kita salah? Salah gak kita? Ente jangan ngajak-ngajak orang kafir, biarkan aja. Itu kan ciptaan Allah, itu kan kehendaknya Allah. Berarti kalau ente mengajak dia kepada Islam, ente menafikan daripada kehendaknya Allah. Tidak demikian. Secara kauni, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan orang kafir, secara syar'i, Allah menginginkan kepada kita jahidul kuffar wal munafiqin. Jihadlah oleh kalian kepada orang kafir dan orang munafiqin. Apakah jihad dengan peperangan ataukah jihad dengan dakwah? Bisa difahami? Secara kauni Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi ketetapan Allah. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ini secara kauni. Taib, karena kauniyah segala sesuatu yang Allah inginkan, yang itu pasti terjadi, bisa Allah cintai dan bisa tidak Allah cintai. Ini satu hal. Secara syar'i, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bersatu semua di atas agamanya? Menginginkan atau tidak? Allah menginginkan. Buktinya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semuanya di atas agama Allah. Jangan kalian berselisih. Satu sisi Allah tetapkan perselisihan itu terjadi. Dari situ sisi Allah melarang kita untuk berselisih. Allah memerintahkan kita bersatu. Itulah yang namanya iradatul kauniyah. Ketetapan Allah terjadinya perselisihan. Tetapi secara iradah syar'i Allah menginginkan kita semuanya bersatu. Paham di sini? Maka apa yang sudah terjadi akan pasti terjadi. Tapi dari sisi lain, ayo kita semuanya mengajak manusia untuk bersatu karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersatu di atas agama Allah. Dan ini tidak saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Tidak sebagaimana keyakinan Al-Qadariyah yang mana orang Al-Jabariyah mengatakan ketika dia sudah menjadi seorang penzina, maka dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah karena dia telah menjalankan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadanya. Ini adalah pemikiran yang keliru karena Allah mengatakan وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Apa yang kalian inginkan, ini menunjukkan manusia punya iradah, manusia punya keinginan. Keinginan manusia inilah kita ajak kepada kebaikan, kepada persatuan. Bisa difahami? Nah, walaupun misalnya kita bersemangat sekali mengajak manusia kepada kesatuan, toh perpecahan itu akan tetap bergulir. Bisa difahami? Ya, sekarang kita mengajak, ayo keluar dari bank. Yuh, jangan akhi. Nanti kalau seandainya kita ngajak orang keluar dari bank, nanti di mana lagi? Nggak ada lagi pekerja bank. Nggak ada lagi pekerja bank. Nanti bank tutup, di mana kita simpan uang? Ente nggak perlu mikirin itu, ente. Kita ngajak orang kepada kebaikan. Kejelekan itu akan lebih banyak daripada kejelekan. Bisa difahami? Kadang orang khawatir ngajak orang keluar dari tempat-tempat riba, nanti takut nggak punya lagi bank yang bisa nyimpan uang. Ya, kejelekan itu akan subur. Ya, tetap subur, ada yang mengajak ataukah tidak mengajak. Tetapi kebaikan itulah yang perlu untuk disuburkan. Faham di sini? Taib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah habis, Ustaz. Taib. Berkomunikasi. Materi hari ini sudah disampaikan, dan semua pertanyaan sudah jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Tapi kita tutup ya. Mungkin kita tutup kajian hari ini. Subhanallah bihamdika. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.